halaman 89 sudah dibahas. Yang atasnya saja. Itu ahkam al-mutaqaribain. Hukum idgham mutaqaribain atau al-mutaqariban. Qala rahimahullah ta'ala ma humal mutaqariban? Apa yang dimaksud dengan mutaqariban? Dua yang berdekatan. Dua yang berdekatan di sini adalah humal harfani ladzani taqaraba makhrajan wa sifatan. Dua yang berdekatan, keduanya adalah dua huruf yang keduanya taqaraba, berdekatan, makhrajan wa sifatan, secara makhraj dan sifatnya. Ya, dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Ya, itu disebut mutaqaribain. Dan ini kondisi yang pertama. Ya. Kondisi yang pertama yaitu dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Sekaligus ya, makhraj dan sifatnya berdekatan. Seperti apa? Kaharfil dhali wa zai. Seperti huruf dhal dan zai. Fi nahwi qawli ta'ala wa idh zayyana. Wa idh zayyana. Berdekatannya antara dhal dengan zai. Dari segi apa ikhwan? Berdekatannya? Makhraj dan sifat. Kenapa dari segi makhraj berdekatan? Kenapa? Sudah kita lalui bab makhraj dan sifat sengaja untuk mengetahui masalah ini. Butuh tahu dulu apa itu makhraj, apa itu sifat. Sehingga alhamdulillah sudah dilewati. Kenapa dhal dengan zai berdekatan makhrajnya? Siapa yang ingat makhrajnya? Jadi kita akan bisa menilai berdekatan itu dari mana? Dari makhraj dan sifat. Sehingga kalau kita enggak tahu makhraj, enggak tahu sifat, enggak mungkin nanti kita bisa menilai berdekatan atau berjauhan. Kalau sama, kita bisa menilai karena sama itu sama dari segi huruf. Ya, dari segi penulisannya sama, ba dengan ba, ya, ta dengan ta. Itu namanya mithlan, mutamathilan, sama. Ya, dari segi penulisannya. Sehingga otomatis sama dari segi makhraj dan sifatnya, karena dari segi penulisannya sama. Ittahada rosman, jadi bentuknya sama, penulisannya sama. Sehingga ittahada makhrajan wa sifatan wa rosman wa wasman, dan juga namanya sama. Itu kalau mumathilan mungkin agak mudah. Meskipun tentunya kita harus tahu juga makhrajnya dari mana, sifatnya dari mana. Sekarang yang berdekatan, kenapa dhal dengan zai dianggap berdekatan dari segi dari segi makhraj? Karena apa? Masing-masing dari ujung lidah, hanya berbeda apa sandarannya. Ya. Kalau dhal, ujung lidah bersandar ke ujung gigi seri atas. Kalau zai, ujung lidah bersandar dengan bagian bawah gigi seri bawah, bagian bawah dari gigi seri bawah, ya. Bagian bawahnya dari gigi seri bawah, mendekati tempat tumbuh gigi seri bawah, seperti itu, ya, sehingga dianggap berdekatan dari segi makhraj, dan juga dianggap berdekatan dari sisi sifat. Kenapa? Zal dengan zai dianggap taqaraba sifatan, berdekatan sifatnya. Kenapa? Alhamdulillahnya bab sifatnya sudah, kalau belum udzur. Tapi karena sudah enggak udzur lagi ini. Ngalir nafas. Terus? Kenapa berdekatan dari segi sifat? Karena musawiyan fi akthari sifatihi au sifatihima. Ya, musawiyan fi akthari sifatihima. Kebanyakan sifatnya itu sama. Ya. Sehingga karena kebanyakan sifatnya itu sama, kebanyakan, ya. Berbeda dengan semua, ya. Kalau semua sifatnya sama disebut apa? Mithlan. Ya, mutamatsilan. Itu karena apa? Semua sifatnya sama. Kalau ini apa? Kebanyakan. Ya. Mu'dham, sebagian besarnya sifatnya itu sama. Menunjukkan enggak semua sifatnya sama, tapi hanya sebagian besar dari dzal dan dzai ini sifatnya sama. Apa saja kesamaan sifat dzal dengan dzai? Yang pertama, yang berlawanan, dari sifat yang berlawanan dulu untuk membuktikan dia berdekatan karena apa? Dari kebanyakan sifatnya sama. Sekarang apa buktikan kebanyakan sifatnya sama? Yang pertama, zal dengan zai tersifati keduanya dengan sifat jahr, karena bukan hamas. Karena yang pertama hamas. Antum bayangkan lima sifat yang berlawanan. Yang pertama hamas lawannya jahar. Terbayang tidak? Terbayang. Ya. Kenapa kita nilai jahar? Karena hamas hurufnya jelas. Fahathahu syakhsun sakat. Ya. Dihafalkan sifat-sifat huruf yang punya huruf yang sudah dirangkai oleh para ulama. Sehingga kalau tidak terdapat pada sifat-sifat huruf yang sudah dirangkai hurufnya, berarti dia ada pada lawannya. Yang pertama hamas, fahathahu syakhsun sakat. Ada huruf dzal dan zai di sini? Enggak ada. Sehingga menunjukkan lawannya, apa lawan hamas? Jahr. Menunjukkan keduanya sama-sama tersifati dengan jahr. Apa itu jahr? Tidak mengalir nafas. Ya, dzal dengan zai tidak mengalir nafasnya. Berbeda dengan fahathahu syakhsun sakat. Ya, mengalir nafasnya. Yang kedua, zal dan zai sama-sama tersifati dengan apa? Kalau bingung buka halaman 83. Cari kemiripan zal dengan zai. Yang kedua, sama-sama disifati dengan rokhwah, rikhwah. Dzal dengan zai sama-sama disifati dengan rokhwah. Rokhwah ini adalah sifat lawan dari apa? Tambahmu yang kita belum ada tes sifat soalnya ini. Masya Allah. Belum ada tes ini bab sifat. Masya Allah, pelajaran kita berlalu, berlalu, berlalu terus. Ngejar cepat. Tapi Masya Allah, kalau di sana ada tes ulangan sifat, antum ngelotok istilahnya. Gak mikir lagi. Ini huruf ini sifatnya apa saja. Yang kedua tadi rokhwah. Rokhwah ini lawan dari syiddah. Karena syiddah sudah ada hurufnya. Ajid, qatin, bakat. Ada di sini dzal dengan za? Enggak ada. Ajid, qatin, bakat. Enggak ada di situ huruf dzal dan za. Menunjukkan kalau enggak ada di sini, ada pada lawannya, sudah enggak bisa cari-cari lagi. Lawannya apa? Rokhwah. Torikhwa. Di antara syiddah dan rokhwa apa? Tawassut bainiyah. Dan tawassut atau bainiyah pun ada hurufnya. Lin Umar. Lin Umar. Itu hurufnya lima. Sehingga zal dengan zai sama-sama tersifati dengan jahr. Dan yang kedua rokhwa. Yang ketiga, zal dengan zai sama-sama tersifati dengan apa? Istifal. Lawan dari apa istifal? Isti'la. Karena isti'la jelas hurufnya apa? Khussa Dogtin Qid. Hurufnya tujuh. Khussa Dogtin Qid. Ada di situ dzal dan zai? Enggak ada. Kalau enggak ada di isti'la, berarti ada pada lawannya, yaitu si istifal. Menunjukkan keduanya sama-sama disifati dengan istifal. Yang keempat, infitah. Sama-sama zal dengan zai disifati dengan infitah. Infitah lawan dari apa? Itbaq. Karena itbaq hurufnya jelas. Apa hurufnya? Hurufnya ini enggak dirangkai oleh problema. Cuma dari isti'la dikurangi dua. Kullu mutbaqin musta'ali walisal aqs. Seluruh huruf itbaq adalah huruf isti'la, tapi tidak semua huruf isti'la itu huruf itbaq. Apa hurufnya? Kecuali dari huruf isti'la kan tadi khussa dogtin qid, dikurangi dua, kha dan ghain. Ya, selain kha dan ghain itu adalah huruf itbaq, enggak ada di situ dzal dan zai. Menunjukkan lawannya infitah. Yang kelima, dzal dengan zai sama-sama huruf ismat. Ismat lawannya apa? Idlaq. Dan idlaq hurufnya jelas. Apa itu? Firra min lub. Firra min lub. Ada berapa hurufnya? 6. Ya, sehingga selain yang 6 ini berarti ada pada lawannya. Ya, ismat lawan dari idlaq. Ya, menunjukkan di kelima sifat dzal dengan zai sama. Yang berbeda kapan? Yang berbeda di poin yang keenam. Ya. Jadi kan sama ini. Ya. Ternyata di poin atas, di papan atas dia berbeda. Semifinal. Ya. Sekarang finalnya ini. Final yang membedakan zal dengan zai, di apa bedanya? Yaitu di sifat yang tidak memiliki lawan. Kalau di sifat yang berlawanan, keduanya sama. Ya. Keduanya sama. Apa kalau sama dalam permainan? Sering. Ya, pokoknya itu. Ya, seri. Bukan seri. Seri. Ya. Tapi ternyata di sifat yang tidak berlawanan ada yang membedakan sehingga terunggulkan satu, yaitu zai. Zai tersifati tambahannya yaitu sofir. Sementara dzal tidak ada sifat sofir. Sehingga banyakkan mana sifatnya dzal dengan zai? Zai. Kalau dzal sifatnya berapa? 5. Tapi kalau zai sifatnya 6. Betul di situ? Di bagan Abu Siddiq? Dzal sifatnya 5. Kalau zai 6. Poin terakhir itu nilainya. Nilai ada di bagian terakhir, nilainya. Ya, itu. Ya, sehingga karena di kelima sifat itu sama, cuman berbeda satu, dikatakan mutaqariban, ya, mutaqariban karena musawiyan fi akthari sifatihi, atau sifatihima. Maka ketika dua huruf di kebanyakan sifatnya ini sama dan kebanyakan makhrajnya pun sama, ketika bertemu yang pertama sukun dan yang kedua berharokat disebut idgham mutaqaribain atau disebut mutaqariban, afan, ya disebut mutaqariban. Dan mutaqariban hukumnya dengan izhar, hukumnya dengan izhar, ya, sehingga mengizharkan huruf yang pertama kepada yang kedua. Wa iz zayyana, tidak boleh untuk diidghamkan. Wa iz zayyana, ya, tapi harus diizharkan ketika berdekatan makhraj dan sifat. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, taqaraba makhrajan la sifatan, berdekatannya dari segi makhraj saja, adapun dari segi sifat tidak. Seperti apa? Kaharfai dali wasin, seperti dua huruf yaitu dal dan sin. Dal sin dikategorikannya berdekatan dari segi apa? Dari segi makhrajnya saja. Kenapa? Dari segi makhrajnya saja berdekatan karena dal dan sin berdekatan dari ujung lidah, sama-sama dari ujung lidah yang berbeda sandarannya. Kalau dal ujung lidah dengan tempat tumbuh gigi seri atas, kalau sin ujung lidah dengan bagian bawah gigi seri bawah. Adapun dari segi sifat tidak. Kenapa? Dal dengan sin tidak berdekatan dari segi sifatnya. Karena ya, karena kebanyakan sifatnya berbeda, lawan dari yang pertama, ya. Mutafariqatan fi akthari sifatihima, berbeda, ya, dari sifat keduanya, ya. Kalau antum lihat ke bagan tadi, antum temukan nilai bedanya sifat dal dengan sin itu lebih banyak ketimbang nilai samanya, ya. Jadi nilai perbedaannya itu lebih banyak ketimbang nilai samanya. Fi nahwi qouli ta'ala qad sami'a Allah, si dal dengan sin. Maka dalam kondisi yang seperti ini, ketika ada dua huruf yang berdekatan sifatnya saja pun sama, wujubul idhar, wajib untuk dibaca idhar. Tidak boleh untuk diidghamkan dal kepada sin kendati pun bersamaan atau berdekatan makhrajnya, ya. Kendati pun berdekatan makhrajnya, maka tidak boleh untuk diidghamkan. Tetap dijaharkan, diidharkan. Qad sami' Allah, bahkan dipantulkan. Jangan dibaca qas sami' Allah, tapi qad sami' Allah. Adapun yang ketiga, insyaAllah pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab.